Yang pertama dari Rasulullah SAW, nasihat agar mereka semuanya bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar mereka selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wasam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Wasiat yang kedua, agar kalian semuanya mendengar dan selalu taat kepada penguasa. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Meskipun yang menjadi penguasa kalian itu adalah seorang budak. Meskipun yang menjadi penguasa, pemimpin atau pemerintah kalian, raja kalian adalah seorang abad, seorang budak. Seorang budak yang berkulit hitam atau berambut keriting. Sudah budak, penampilannya juga kurang bagus. Tetapi ketika dia menjadi seorang penguasa kita, pemimpin kita, maka Nabi SAW memerintahkan untuk wasam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kemudian beliau menyampaikan sebuah khabar berita. Sesungguhnya barang siapa yang berumur panjang di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak terjadi pada umat ini. Barang siapa yang berumur panjang di antara kalian, dia akan melihat umat ini berselisih, yaitu umatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan ini adalah khabar terkait dengan berita gaib. Sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam, umatnya beliau akan berselisih dan berpecah belah. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya bahwasanya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 firqatan, menjadi 73 golongan. Ini adalah berita gaib yang harus kita imani, karena berita tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari wahyu Allah Azza wa Jalla, dan terbukti umat Islam, umatnya Rasulullah SAW, berpecah belah dan berselisih. Dan ini adalah sebuah penyakit yang akan menimpa umat ini. Maka Nabi SAW ketika memberitahukan akan terjadinya penyakit berupa perselisihan dan perpecahan pada umat Islam, maka tidak lupa beliau pun memberikan obat yang akan menyembuhkan, yang akan menyatukan umat ini, yang akan mengeluarkan mereka dari perselisihan dan perpecahan, yaitu fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Wajib bagi kalian untuk selalu berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku, ajaran Rasulullah SAW, demikian juga ajaran al-khulafa ar-rasyidin, khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, yang mereka mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku, dan ajaran yang diajarkan oleh al-khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Addu 'alaiha bin nawajib, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Jangan dengan gigi seri, tetapi dengan gigi geraham, gigi yang paling kuat untuk menggigit. Yaitu maksudnya untuk kita betul-betul berpegang teguh dengan sunnah, dengan ajaran Rasulullah SAW, kita pegang kuat-kuat ajaran beliau dan ajaran al-khulafa ar-rasyidin. dan tidak keluar dari bimbingan dan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan al-Khulafa ar-Rasyidin. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullal bid'atin dhalalah. Kemudian beliau pun menyebutkan wa iyyakum, dan berhati-hatilah kalian dari melakukan perkara-perkara yang baru. Jadi perkara-perkara yang baru di dalam perkara agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Berhati-hati, jauhilah dari membuat perkara-perkara yang baru di dalam beragama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya seluruh kebid'ahan, seluruh perkara-perkara yang baru diajarkan di dalam perkara agama yang tidak pernah ada contohnya di masa Rasulullah dan para sahabat beliau, itu adalah kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan itu adalah dolalah, itu adalah sesat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih wa rawahu Ahmad ibn Majah wa Jarir. Dan dari sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad ibn Majah dan Ad-Darimi. Kita lanjutkan pada sahabiyul hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Al-Irbad bin Sari al-Sulami Abu Najih Najala Himas wa Masa Ba'da Sab'in. Sahabat dari sini bernama Al-Irbad bin Sari al-Sulami yang memiliki kunyah Abu Najih. Beliau tinggal di wilayah Himas dan meninggal pada usia atau setelah berusia 70 tahun, di atas 70 tahun. Al-Mufradat, beberapa kosakata yang ada dalam hadis tersebut, makna kosakata yang ada dalam hadis tersebut. Al-Mau'idah, yang pertama makna Al-Mau'idah, beliau memberikan Mau'idah, memberikan nasihat, artinya ia at-tazkir billah wa tahfir min ghadabihi wa adabihi. Yang namanya nasihat itu adalah mengingatkan seseorang dengan keagungan dan kebesaran Allah, serta menakut-nakuti mereka dari kemurkaan dan azabnya atau siksanya. Ini namanya mau'idzah, memberikan nasihat, memberikan wejangan, mengingatkan mereka tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menakut-nakuti mereka dari kemurkaan dan juga siksa Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian balighah, makna balighah ay mu'athirah tasilu ila qulubis sami'in bi ahsanil alfaz wa afsahiha wa adzabiha. Nasihat yang balighah, yang mengena, artinya nasihat yang mu'athirah, nasihat yang menyentuh sampai kepada kalbu dan jiwa orang yang mendengar nasihat tersebut. Bi ahsanil alfaz, di mana nasihat tersebut disampaikan dengan lafaz yang paling bagus dan yang paling fasih, serta nasihat yang menyejukkan jiwa. Sehingga betul-betul nasihat itu mengena sampai kepada kalbu orang yang mendengarkan nasihat tersebut. Apalagi ketika nasihat tersebut disampaikan dengan penuh keikhlasan dan karena cintanya seseorang kepadanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memberikan nasihat kepada orang tersebut karena dia cintai orang tersebut karena Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, saya tebu sumber dari hati yang dia lakukan dengan penuh keikhlasan, semata-mata dia harapkan dengannya wajah Allah, menginginkan agar pihak yang diberikan nasihat tersebut kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wajilat al-qulub khafat. Nasihat yang wajilat minhal qulub, yang membuat hati-hati ini merasa takut. Wajilat al-qulub, yani khafat, membuat kalbu ini merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan keimanan yang benar, dengan keimanan yang sempurna. Maka salah satu cirinya ketika disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut tentang kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla, diingatkan terkait dengan azab dan siksanya, maka wajilat minhal qulub, maka hati itu akan merasa takut dan bergetar tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia akan menerima nasihat tersebut dan meninggalkan perkara-perkara yang selama ini dia lakukan dari perbuatan-perbuatan dan maksiat yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalbu seseorang yang mati, maka seribu nasihat yang kita sampaikan kepadanya tidak akan berbekas, tidak akan menyentuhnya, ya, karena hatinya telah menjadi mayit, telah mati. Darafat al-uyul salat minha ad-dumu'. Darafat al-uyul, yang berlinang karena nasihat tersebut, berlinang air mata. Mengalir dari kelopak matanya air mata, ya, karena tersentuh dan merasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat dosa-dosa yang telah dia lakukan, yang takut terhadap azab dan juga siksanya yang begitu pedih, yang begitu mengerikan, yang sangat dahsyat. Fa'awsina, maka berikan wasiat kepada kami, al-wasiyah al-amrul mu'akkad al-muqarrar. Yang namanya wasiat adalah perkara yang sangat ditekankan dan dikukuhkan. At-taqwa an taj'ala bainaka wa baina ma takhafuhu syai'an yamna'uka wa yaqika. Adapun takwa, yaitu engkau menjadikan antara engkau dan antara perkara yang kau takuti sesuatu yang bisa mencegahmu dan menjagamu dari sesuatu yang kau takuti tersebut. Itu namanya takwa. As-sunnah, yang namanya sunnah, at-tariq wal manhaj, fayashmalu dzalika at-tamassuk bima kana 'alaihi Rasulullah 'alaihi salatu wassalam wa khulafa'uhu ar-rasyidun min al-i'tiqadat wal aqwal wal a'mal. Adapun sunnah itu adalah at-tariq, itu adalah jalan, wal manhaj, dan metode di dalam beragama, di dalam memahami agama. Fayashmalu dzalika, maka mencakup ya, Hal itu mencakup at-tamassuk untuk kita berpegang teguh bima kana alaihi Rasulullah alaihi salatu wasallam kullafahu ar-rasyidun. Hal itu mencakup untuk kita berpegang teguh dengan apa-apa yang berada di atasnya Rasulullah, dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para khulafa ar-rasyidun, baik berupa perkara-perkara i'tiqadat, berupa keyakinan-keyakinan, perkara akidah, wal aqwal, berupa ucapan-ucapan, wal a'mal, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Betul-betul akidah kita sesuai dan selaras dengan apa yang berada di atasnya Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidun. Demikian juga akwal kita dan amal kita sesuai dan selaras dengan apa yang berada di atasnya Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidun. Ini namanya kita berada di atas sunnah, di atas jalan dan metode di dalam memahami agama yang sesuai dengan apa yang berada di atasnya Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidun, baik di dalam perkara akidah, perkara akwal, perkara amal, perkara ibadah dan lain sebagainya. Al-bid'ah yang dimaksud dengan bid'ah ihdatsu amrin fid-din lam yakun ala ahdi Rasulullah SAW wa ala ahdi ashabihi. Yang namanya kebid'ahan itu adalah ihdatsu amrin fid-din, mengajak-ajakan perkara yang baru di dalam beragama. Yang perkara yang baru tersebut tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW dan di masa para sahabatnya. Mengajak-ajakan perkara-perkara yang baru di dalam agama, di dalam ibadah, di dalam akidah. Di mana ibadah dan akidah tersebut tidak pernah ada di masa Rasulullah SAW. Amalan-amalan tersebut, ritual-ritual tersebut tidak pernah ada di masa Rasulullah SAW dan tidak pernah dijumpai di masa para sahabat Rasulullah SAW. Maka itu adalah perkara kebidaan yang dicela oleh Rasulullah SAW. Dia sebutkan bahwasanya setiap perkara bidah itu adalah kesesatan. Ar-Rasyidun min ar-Rusy wa hiya wa huwa diddu al-ghayb. Ar-Rasyidun min ar-Rusy. Ini khulafa ar-Rasyidun, ini khulafa yang terbimbing. Ar-Rasyidun dari kalimat ar-Rusy, terbimbing, yaitu lawan dari al-ghay, kesesatan. Al-Mahdiyun yang mendapatkan petunjuk, yaitu al-Muwaffaqun li-idraqil haqqi wa ittiba'ihi. Yang mendapatkan petunjuk, yaitu diberikan taufik untuk mendapatkan al-haq dan mengikuti al-haq. Ini namanya seseorang mendapatkan petunjuk yang dia diberikan taufik untuk berjalan di atas al-haq dan mengikuti al-haq. Adapun ad-dhalal huwa al-zihab wal-bu'du 'anil haqqi wa huwa ziddu al-huda. Ad-dhalal kesesatan adalah al-zihab, yaitu hilang dan jauh dari al-haq. Dia tidak mendapatkan al-haq, yaitu lawan dari petunjuk. Lawan dari petunjuk artinya kesesatan. Nah, al-ma'na al-ijmali, makna secara global dari hadis ini, hadal hadis aslun azimun wa fihi tawjihat azimah jami'ah. Hadis ini adalah aslun azimun. Hadis ini merupakan akal ataupun dasar yang agung, wa fihi tawjihat azimah jami'ah, dan pada hadis tersebut mengandung tawjihat, mengandung bimbingan yang sangat agung dan menyeluruh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqad asda fihi Rasulullah alaihi salatu wasallam hadhihi an-nasihat al-azimah wal wasiyah al-balighah ila al-ummah al-islamiyah haitsu arsyadahum ila umurin 'azimah. Dan sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah memberikan untuk umat ini nasihat yang sangat agung ini dan wasiat yang begitu mengena untuk umat Islam ketika beliau memberikan bimbingan kepada mereka kepada perkara-perkara yang sangat agung. La qawama li dinihim wa dunyahum illa bil izzamiha wa tibaiha. Sehingga tidak akan tegak agama mereka dan dunia mereka kecuali apabila seseorang berpegang teguh dan mengikuti nasihat dan berjalan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini. Wala halla li masyakilihim illa bitanfidhiha bisikqatin. Demikian juga tidak akan pernah terselesaikan problema masalah-masalah yang menimpa mereka umat Islam kecuali apabila mereka menjalankan wasiat beliau dengan sungguh-sungguh, wasiat beliau secara keseluruhan. Yang pertama kata beliau, fala dina illa bitaqwallahi wa yata'atullah wa imtisal awamirihi wa ijtinab nawahih. Maka tidak akan ada agama kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada agama kecuali dengan ketakwaan kepada Allah. Wa yata'atullah yaitu menaati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, wala qiyama li dinihim wala dunyahum illa bi imamin salihin adilin yaquduhum bi kitabillah wa sunnati rasulillah alaihi salatu wassalam. Dan tidak akan tegak agama mereka dan tidak akan tegak dunia mereka kecuali apabila adanya imam yang soleh dan adil, adanya penguasa yang soleh dan adil. Maka dengan penguasa yang soleh dan adil akan tegak agama dan dunia mereka. Di mana penguasa yang soleh dan adil ini yaquduhum bi kitabillah wa sunnati rasulillah alaihi salatu wassalam, membimbing mereka, membawa rakyatnya, membimbing mereka dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa yunaffidhu fihim syari'atullah, dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala memperlakukan untuk mereka, untuk rakyatnya. Wa yunazzimu shufufahum wa yuwahhidu kalimatahum wa yarfa'u lahum rayat al-jihad i'la'i kalimatillah. Demikian juga penguasa tersebut akan mengatur shaf dan barisan-barisan mereka, menyatukan kalimat-kalimat mereka para rakyatnya. Dan sultan atau penguasa tadi akan mengangkat bendera jihad untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alal umma an tusallima lahu zimama tha'ah fi ma tuhibbu wa takrah ma dama mustaqiman 'ala amrillah wa munaffidan li ahkamihi. Sehingga wajib bagi umat ini untuk menyerahkan kepada penguasa tersebut tali ketaatan pada perkara-perkara yang dia cintai dan dia benci, selama penguasa tersebut istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan hukum-hukum Allah azza wa jalla. Wa li maslahati al-Islam wal muslimin wa hifadzan ala wahdatihim wa haqqan li jama'ihim yafridu al-Islam at-tha'a bil ma'ruf. Dan untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin serta menjaga persatuan mereka serta melindungi dan menjaga darah-darah mereka, maka agama Islam ini mewajibkan kepada rakyatnya, kepada seluruh manusia, untuk menaati pemerintah tersebut di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ya fardhu Islam at-tha'a bil ma'ruf 'alal ummi li waliyil amr. Agar manusia ini dan rakyat ini menaati penguasa dalam perkara-perkara yang ma'ruf, wa in kana 'asiyan ma lam yaqud fihi al-'isyan ila al-kufur. Meskipun penguasa tersebut adalah seorang yang fasik, seorang pelaku kemaksiatan, selama kemaksiatannya tadi tidak sampai mengeluarkannya kepada kekufuran. Nah, dia sampai membawanya kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah salah satu prinsip dari prinsip ahli sunnah wal jamaah, adalah wajib untuk menaati penguasa pada perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mendoakan kebaikan untuk penguasa-penguasa kita. Dan juga termasuk dari prinsip ahli sunnah wal jamaah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW adalah haramnya untuk kita memberontak kepada penguasa kaum muslimin, walaupun penguasa tersebut adalah penguasa yang fasik, penguasa yang melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, selama kemaksiatan tersebut tidak mengeluarkan dirinya dari lingkaran Islam, selama kemaksiatan tersebut tidak mengeluarkan penguasa tersebut dari lingkaran Islam. Dan juga termasuk dari prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah berjihad bersama ulatul umur, bersama para penguasa. Apakah penguasa itu adalah penguasa yang saleh, penguasa yang baik, atau penguasa yang buruk, ahli maksiat. Ini wajib untuk kita berjihad yang melawan orang-orang kufar bersama para penguasa. Dikarenakan kemaksiatan dilakukan oleh para penguasa tadi tidak seberapa dibandingkan apabila negeri-negeri Islam ini dikuasai oleh orang-orang kufar, karena kita tidak mau berjihad melawan orang-orang kufar bersama para penguasa. Yang akhirnya negeri tersebut akan dikuasai oleh orang kafir, yang akhirnya di negeri tersebut akan didirikan gereja-gereja dan tempat-tempat peribadatan mereka, akan dijual di situ berbagai perkara-perkara yang haramkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tersebar berbagai macam fahisyah di negeri tersebut. Maka keberadaan seorang penguasa, meskipun penguasa tersebut adalah penguasa yang fasik, ya maka ini adalah jauh lebih baik. Karena penguasa, walaupun penguasa tersebut adalah penguasa yang fasik, masih ada di dalam kalbunya pemuliaan kepada din Islam, kepada Islam, kepada syiar-syiar Islam, dan kepastikannya adalah untuk dirinya sendiri. Nah, dan ini yang tidak dipahami oleh mereka, terutama kaum Khawarij, yang mereka mengkafirkan penguasa karena sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Nah, di antaranya mereka dengung-dengungkan karena penguasa tersebut berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebutkan di dalam ayat Al-Quran Al-Karim surat Al-Ma'idah itu sendiri, tidak dalam satu hukum, tidak langsung dikafirkan, tetapi ada tiga hukum di situ. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, Allah sebutkan mereka adalah orang-orang kafir. Pada ayat berikutnya disebutkan mereka adalah orang yang fasik. Dan pada ayat berikutnya disebutkan mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ya, tidak dalam satu hukum, tidak langsung dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika kita melihat tafsir para sahabat seperti tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika menafsirkan kekufuran yang dimaksud di dalam ayat tersebut dalam surat Al-Ma'idah, jadi maksud kekafiran itu adalah kufrun duna kufrin, adalah kekafiran yang tingkatannya di bawah kekafiran besar. Artinya bukan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, sehingga dihukumi penguasa tersebut sebagai penguasa yang fasik, bukan sebagai penguasa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tafsir dari sahabat. Nah, tidak sebagaimana tafsir dari orang-orang jahil dari kalangan khawarij semata-mata karena perkara itu ia langsung mengkafirkan penguasa dan menghalalkan darah ia penguasa dan orang-orang yang hidup ya di bawah naungan penguasa tersebut. Apalagi Nabi SAW ya beliau sendiri memberitakan dalam hadis yang sahih bahwasannya telah akan muncul seorang penguasa, seorang imam yang la yahtaduna bi hudaya wa la yahtaduna bi sunnati. Yang penguasa-penguasa tersebut tidak mengambil petunjuk dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, atau diistilahkan dengan tidak berhukum dengan hukum Islam. Nah, bahkan disebutkan qulubul syayatin, hati mereka seperti hati syaitan. Ya, betul-betul penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, yang tidak menerapkan hukum Islam. Ya, tetapi An-Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk isma' wa'ih, untuk mendengar dan taat kepada penguasa tersebut. Wa in dhariba dhahruk wa ukhidha maluk. Meskipun penguasa tersebut sampai mencambuk punggungmu dan mengambil hartamu, maka tetap mendengar dan taat kepada penguasa tersebut. Nah, bukan berarti kita ridho kepada pemukulan yang dilakukan oleh para penguasa, tetap kita mengingkari dengan kalbu-kalbu kita kemungkaran yang dilakukan oleh para penguasa. Ya, adapun untuk kita memberontak kepada penguasa tersebut, ya selama penguasa tersebut adalah penguasa yang muslim, maka ini bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam yang memerintahkan untuk kita tetap mendengar dan taat kepada penguasa dan berjihad yang melawan orang-orang kafir bersama penguasa tersebut. Nah, dan mendoakan kebaikan kepada penguasa. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang tidak cukup waktu untuk kita sebutkan pada pertemuan yang singkat ini, yang terkait dengan bagaimana manhaj ahli sunnah wal jamaah, ya, terkait dengan penguasa, sikap terhadap para penguasa, terutama penguasa yang fasik, ya, penguasa yang melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'da al-isya menyelesaikan kitab ini insyaallah. Nah, segera sebentar kita menunggu waktu isya dan kita lanjutkan ba'da al-isya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah.